ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang hukum orang yang melakukan perbuatan liwat dan pendapat yang kuat bahwasanya hukumannya adalah lebih berat daripada perbuatan zina, dan setelah itu dibantah pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa hukumannya lebih ringan atau sama dengan zina, itu semua dibantah. Kemudian persoalannya, ya, apakah penyakit liwat ini bisa disembuhkan atau tidak? Ya, penyakit liwat ini bisa disembuhkan atau tidak? Ya, padahal kita lihat kemarin, ya, keadaan orang yang melakukan liwat itu sudah luar biasa. Sulit untuk ini kan, gambaran yang sangat jelas disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang kaum Lut, ya. Jadi ketika melihat laki-laki syahwatnya bangkit, ketika ditawari perempuan mereka tidak tertarik dan seterusnya kan, ya. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, apakah penyakit liwat itu bisa disembuhkan atau tidak? Apa usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan penyakit liwat itu? Ya, bagaimana caranya? Ya, sebab apa mungkin orang yang sudah mabuk itu bisa sadar? Nah, ya, maka seakan-akan penyakit inilah yang ditanyakan di awal buku ini. Ya, jadi ingat dulu maksudnya apa? Pertanyaannya adalah tentang seorang yang terkena penyakit yang kalau ini dibiarkan bisa merusak dunia dan akhiratnya. Penyakit yang demikian, nah, ini kemungkinan yang dimaksudkan adalah penyakit liwat. Maka kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dawa'u hadzal da'i min tariqain. Obat terhadap penyakit ini dengan dua jalan. Ya, jadi untuk mengobati penyakit liwat ini, apa namanya, bisa ditempuh dengan dua jalan. Ya. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Karena pada asalnya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ma anzalallahu min da'in illa ja'ala lahu dawa'an. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menjadikan untuk penyakit tadi obatnya. Cuman masalahnya adalah, ya, mengetahui obat itu orang yang mengetahui, tidak mengetahui, orang tidak mengetahui. Maka kita tidak boleh putus asa. Penyakit apapun ada obatnya. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah itu penyakit sudah. Assalamualaikum. Wes, tak asal masuk. Bisa. Nanti cuma jenengan tunggu di mesin jajar, gitu. Dia nggak ngerti rumah jenengan. Armada air. Kalau dia tak, yo, sama. Jadi keliru kalau ada orang bilang, wah itu penyakit sudah tidak bisa diobati. Semua penyakit pada asalnya itu ada obatnya. Cuman masalahnya apa? Ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, maka pengobatan terhadap penyakit liwat itu dengan dua cara. Pertama adalah apa? Hasmu majadi qabla husuliha. Yaitu dengan jalan preventif, yaitu mencegah sebelum penyakit itu mengenai. Jadi kita lakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit liwat ini sebelum penyakit itu mengenai diri kita. Kemudian yang kedua adalah qalbuha ba'da nuzuliha, yaitu menghilangkan penyakit tersebut setelah mengenai diri kita. Jadi kalau belum terkena ya kita cegah dulu. Nah, maka nanti akan disebutkan cara-cara pencegahan itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya kita menghilangkan, mengobati. Kalau penyakit itu sudah terkena pada diri kita, nah bagaimana kita menghilangkan? Jadi itu bisa diobati penyakit liwat itu, penyakit humu itu bisa diobati. Nah, cuma di sini katakan beliau, wa kilahuma yasirun ala man yasarahu wa alaihi wa muta'adzirun ala man lam yanhu. Fa inna azamatal umuri biyadaihi. Kedua perkara tadi itu ya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara itu sulit, tidak mungkin bisa dikerjakan kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau memang seseorang itu pengen sembuh dari penyakit liwat, janganlah dia berpaling dari Allah taala. Berdoalah, meminta pertolongan kepada Allah, itu yang utama. Kenapa? Semua perkara itu di tangan Allah Taala. Nah, baik. Fa'amat tariqul mani' min khusuli hadzal da' fa'amrani. Adapun cara pencegahan atau cara mencegah untuk datangnya penyakit ini, yaitu dengan apa namanya? Dengan dua perkara. Nah, yang pertama yaitu ghadul basar. Ya, menahan pandangan sebentar lewat. Nanti yang kedua adalah menyibukkan hati dari atau menyibukkan hati dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dia dari perkara tersebut. Nah, jadi kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan diri kita dari penyakit liwat tersebut. Ini dua cara ini. Ini untuk mencegah tertimpa penyakit liwat. Ya, yang pertama itu apa? Tadi ghadul basar. Fa inna nadrata sahmun masmumun min syamil iblis. Ingat kemarin bahwa pandangan itu merupakan panah beracun dari panah-panah iblis. Maka barang siapa yang melepaskan pandangannya, maka dia akan terus dalam kesempitan, terus dalam kerugian. Ya. Dan barang siapa yang menahan pandangannya, maka dia akan mendapatkan sekian banyak faedah. Ya, barang siapa menahan pandangan, maka dia akan mendapatkan sekian banyak faedah. Yang sebagian dari faedah itu merupakan perkara yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Nah. Di antara manfaat menahan pandangan yang pertama adalah annahu imtithalul amrillahi. Bahwa menahan pandangan itu merupakan bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Ta'ala. Di mana menjalankan perintah Allah merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau kita urutkan bahwa menahan pandangan itu faedah yang pertama adalah apa? Ini merupakan bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah. Sedangkan melaksanakan perintah Allah merupakan apa? Puncak kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat dibanding dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka tidak ada orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kecuali dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan tidaklah seseorang itu celaka di dunia dan di akhirat kecuali karena dia menyia-nyiakan perintah Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami. Kebahagiaan itu ada pada melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka semakin banyak perintah yang kita kerjakan, semakin bahagia kita. Semakin lapang dada kita. Coba kita perhatikan. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, pasti ada rasa khawatir. Ada ketakutan akhirnya. Aduh. Seperti itu, menghilangkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua. Atau yamna'u min wusuli atari sahmil masmum. Bahwa menahan pandangan itu merupakan perkara yang bisa mencegah sampainya pengaruh panah beracun tersebut ke dalam hati. Ya, ingat ya, pandangan merupakan apa? Panah beracun dari iblis. Maka dengan kita menahan pandangan, ya ini berarti kita telah mencegah untuk sampainya pengaruh racun itu ke dalam hati. Di mana hal itu bisa jadi merupakan sebab kebinasaan dia. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa menahan pandangan itu akan mendatangkan ketentraman hati dengan Allah Ta'ala, menjadikan hati ini utuh, sempurna. Nah, jadi dengan menahan pandangan, jiwa kita ini tentram dengan Allah Ta'ala. Ingat di pembahasan yang lalu, bahwa perbuatan maksiat itu menjadikan kita ini buas terhadap Allah Ta'ala. Merasa tidak nyaman dengan Allah Ta'ala, kan begitu. Maka dengan menahan pandangan, timbul kenyamanan dengan Allah Ta'ala. Bersatu hati kita. Nah, sebab ketika kita melepaskan pandangan, maka itu akan memecah hati kita. Menjadikan hati kita berkeping-keping. Ya, menjauhkan hati kita dari Allah Ta'ala. Nah, maka tidak ada perkara yang lebih membahayakan terhadap hati dibanding melepaskan pandangan. Ya, karena dengan melepaskan pandangan terjadi apa? Wahsyah. Kekasaran antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menahan pandangan itu akan menguatkan hati dan menggembirakannya. Ya. Jadi menahan pandangan itu menguatkan hati dan menjadikan hati itu gembira. Kebalikannya, ketika orang itu melepaskan pandangan, maka itu akan melemahkan dan menjadikan hati itu bersedih. Kemudian yang kelima, menahan pandangan itu mendatangkan cahaya bagi hati. Ya, sebaliknya, ya, melepaskan pandangan itu mendatangkan kegelapan. Ya. Maka kalau hati itu sudah bersinar, memiliki cahaya, maka dia akan datang kepadanya ya utusan-utusan kebaikan dari berbagai sisi. Ya, jadi bahasa kita, kalau hati itu sudah bercahaya, maka bisikan-bisikan kebaikan itu akan datang dari berbagai penjuru. Tapi kalau hati itu gelap, maka yang datang kepadanya adalah apa? Bisikan-bisikan kejelekan, bisikan-bisikan jahat. Nah, dari berbagai macam bid'ah, kesesatan, mengikuti hawa nafsu, ya, berpaling dari sebab-sebab kebahagiaan dan seterusnya. Nah, kemudian yang keenam, menahan pandangan itu akan mendatangkan ketajaman firasat. Jadi firasatnya menjadi tajam dan benar, sehingga dia bisa membedakan dengan firasatnya tadi antara yang hak dengan yang batin. Antara orang ini jujur atau tidak, dia punya firasat. Dan firasatnya tajam. Nah. Maka dikatakan oleh Ibnu Suja Al-Kirmani, "Man ammara dhahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kaffa nafsahu 'anish syubuhat wabtada bil halal lam yukhti lahu firasatun." Barang siapa yang penampilan fisiknya itu ya ramai dengan ittiba' bersunnah, batinnya dipenuhi dengan sikap muraqabah kepada Allah, jadi batinnya merasa terus diawasi oleh Ta'ala, kemudian dia menahan pandangan dari yang diharamkan, menahan jiwanya dari mengikuti syubhat, kemudian dia makan dari perkara yang halal, tidak akan pernah salah firasatnya. Ya, tidak akan pernah salah firasatnya. Ya, termasuk di sini Ibnu Suja, ya, itu atau Suja itu tidak pernah salah, tidak pernah meleset firasatnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, menahan pandangan itu akan menjadikan hati itu kokoh, berani, dan kuat. Ya. Nah, jadi, orang yang menahan pandangan itu hatinya kokoh, kuat, berani. Nah. Ya. Ini berbeda dengan orang yang melepas pandangan, mengikuti hawa nafsu, maka Allah jadikan jiwanya itu rendah, penakut. Nah, maka orang-orang yang mengerjakan ketaatan, wah itu dia tidak akan apa? Tidak akan rendah. Tapi orang yang menyelisih, nah, dia tidak akan pernah mulia. Nah. Kemudian yang kedelapan, menahan pandangan itu berarti menutup semua pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati. Nah, ingat kemarin pintu-pintu maksiat itu ada empat loh. Awalnya kan dari pandangan, maka begitu pandangan kita tahan selesai, pintu lain tidak akan muncul kan? Tidak ada muncul pikiran-pikiran jahat, ya kan? Tidak ada muncul angan-angan jahat, ya? Tidak ada tindakan, tidak akan ada ucapan-ucapan yang jahat. Kenapa? Sumber utamanya sudah ditutup. Jadi dengan menahan pandangan, ya berarti kita telah menutup semua pintu-pintu syaitan yang mengarah pada hati kita. Ya, karena syaitan itu masuk ke dalam hati kita melalui pandangan. Nah, dan dia begitu masuk, nah, dengan cepat dia akan membisikkan perkara-perkara kejahatan dan seterusnya. Baik. Yang ke-9. Pandangan, menahan pandangan, nah, ini akan menjadikan hati berkonsentrasi untuk memikirkan perkara-perkara yang membawa kebaikan untuknya. Memikirkan perkara-perkara yang bisa memperbaiki keadaan dirinya. Kemudian sibuk dia dengan perkara-perkara itu. Nah. Ya, jadi orang kalau menahan pandangan, dia akhirnya apa? Berpikirnya bagaimana memperbaiki diri, bagaimana meningkatkan kualitas diri. Setelah itu dia sibuk mengerjakan hal-hal tersebut. Nah. Nah, ini beda dengan orang yang melepaskan pandangan. Dia akan dilalaikan. Dia akan dihalangi dari memikirkan perkara-perkara yang membawa manfaat untuk dirinya. Nah, kemudian yang ke-10. Ya. Bahwasanya antara mata dengan hati itu ada jalur yang menghubungkan. Ya. Jadi kalau mata itu baik, hatinya jadi baik. Jadi ada hubungan tadi. Tapi kalau matanya jelek, ya hatinya pun juga akan menjadi jelek. Maka ini harus betul-betul dijaga. Nah, karena kalau mata rusak, hati rusak. Mata baik, maka hati pun juga baik. Nah, kalau kita menahan pandangan, hati kita akan baik. Kalau mata kita ini kita lepas, ya, kita biarkan melihat apapun, maka ini akan merusak hati kita. Iya. Ini diantara perkara yang didapatkan oleh seseorang yang menahan pandangan. Nah, kemudian jalan yang kedua untuk mencegah datangnya penyakit liwat tadi. At-tariqu tsani al-mani min khusuli at-ta'alluq al-qalbi istighalu al-qalbi bima yub'iduhu an dhalik wa yahulu bayna wa bayna al-wuqu'i fihi. Jadi jalan kedua yang bisa mencegah terjadinya ketergantungan hati kepada penyakit liwat itu apa? Menyibukkan hati dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari penyakit liwat, yang bisa menghalangi antara dirinya dengan melakukan perkara liwat tersebut. Nah, jadi disibukkan hati kita dengan itu. Ya. Nah, maka hal tersebut imma khaufun muqli'un au hubbun mus'id, maka hal itu dengan menimbulkan rasa takut ya, yang bisa menjadikan dia ketakutan atau kecintaan ya. Maka ketika hati itu kosong dari rasa takut atas apa yang dia terluput padanya, maka hal itu akan membahayakan dia dari mendapatkan apa yang dia sukai. Nah, atau kebalikannya. Ya. Maka dalam hal ini, seseorang itu tidaklah meninggalkan sesuatu yang dicintai kecuali karena sesuatu yang lebih lagi dia cintai. Maksudnya begitu. Ya kan? Seseorang itu tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia suka kecuali karena ada sesuatu yang lebih dia sukai daripada yang pertama tadi. Demikian pula, seseorang itu tidak akan mendapatkan rasa takut ya, melebihi apa yang paling dia khawatirkan akan bahayanya. Nah, jadi ketakutan itu muncul ketika dia merasa khawatir kehilangan apa yang paling dia suka. Nah, maka di sini ya, seseorang ketika dia bisa berpikir seperti ini, baik, lewat, mungkin dia mendapatkan kesenangan di situ. Ya kan? Kesenangan lewat. Tapi kalau dia memahami ada sesuatu yang lebih menyenangkan daripada lewat, tentu dia akan tinggalkan hal ini. Dia akan tinggalkan lewat tersebut. Nah, atau seandainya dia menyadari bahwa lewat ini akan menyebabkan dia kehilangan sesuatu yang paling dia suka, maka dia pasti akan tinggalkan lewat itu. Nah, ya. Tapi kalau orang itu tidak memahami yang seperti ini, dia tidak akan tinggalkan. Dia akan pasti akan memilih. Memilih yang seperti itu. Ya. Jadi yang kedua ini adalah apa? Ya, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang menjauhkan dari perkara-perkara liwat. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bisa mencegah kita dari perbuatan liwat. Yaitu dengan melihat tadi. Dengan membandingkan. Apa yang kita dapatkan dari liwat dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita melihat dampak dari perbuatan liwat itu yang dikhawatirkan akan menghilangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa melakukan cara kedua ini, seseorang ya harus memiliki dua hal. Yang pertama, seorang itu harus memiliki ilmu yang benar, sehingga dia bisa membedakan tingkatan-tingkatan kebaikan dan tingkatan-tingkatan bahaya. Nah, sebab kalau dia tidak bisa membedakan, oh ini lebih baik daripada itu, dia nggak akan bisa milih, Pak. dia tidak akan bisa tinggalkan. Tapi kalau misalnya perkara A itu nilainya kebaikan, nilai kebaikannya 5. Perkara B nilai kebaikannya 7. Tentu mudah dia untuk meninggalkan perkara A ini menuju pada perkara B. Karena dia tahu perkara B itu lebih baik daripada perkara A. Nah ini untuk bisa membedakan seperti ini butuh ilmu. Nah, demikian juga dengan ilmu itu dia bisa bedakan. Perkara A ini kalau saya lakukan itu akan menghilangkan kebaikan sebesar 10. Perkara B kalau saya kerjakan ini akan menghilangkan kebaikan yang nilainya 20. Maka tentu dia akan tinggalkan perkara B. Nah, lebih berbahaya. Ya. Bahkan nanti ketika orang sudah ini, apapun yang menyebabkan hilangnya kebaikan, itu dia akan tinggalkan. Nah, jadi dibutuhkan ilmu, sehingga dia bisa membedakan tingkatan-tingkatan kebaikan dan kejelekan. Perkara kedua adalah apa? Tekad yang kuat dan kesabaran. Ini. Jadi untuk bisa, jadi sebenarnya berlaku untuk semua maksiat ya. Cuman kita contohnya di sini kan perbuatan liwat ya. Orang kalau sudah ngerti, oh liwat ini sangat berbahaya. Liwat ini merupakan perkara yang menghilangkan sekian banyak kebaikan. Ya, ternyata ada perkara yang lebih nikmat dibandingkan perbuatan liwat. Ketika orang sudah ngerti seperti ini, sebetulnya dia pasti akan tinggalkan liwat kan. Cuman di sini butuh kekuatan tekad untuk meninggalkan, butuh kesabaran kan gitu. Sebab meskipun orang itu sudah ngerti, kalau dia tidak punya tekad yang kuat, tidak punya kesabaran, dia tidak akan bisa mengerjakan. Dia tidak akan bisa meninggalkan. Jadi misalnya seseorang tahu, oh kalau perkara ini saya lakukan, itu akan mengantarkan kepada zina misalnya. Dia tahu, kalau ini saya kerjakan, akan mengantarkan kepada zina. Tapi kalau orang itu kemudian tidak memiliki kekuatan tekad, dia tidak memiliki kesabaran, dia tetap aja dia jalankan lah ini. Nah. Ya. Maka berapa banyak orang yang mengerti tentang nilai-nilai perbedaan itu, tetapi dia tidak mampu untuk mengerjakan dan memilih yang terbaik untuk dirinya karena lemahnya semangat, lemahnya tekad, dan kurangnya kesabaran. Nah, maka yang seperti ini jelas dia tidak mendapatkan manfaat dengan ilmu yang dia miliki. Nah, maka dua perkara ini, ya, apa namanya, harus dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi ini dua perkara yang bisa mencegah untuk datangnya penyakit tersebut, ya, yaitu dengan menahan pandangan dan menyibukkan hati dengan perkara-perkara yang menjauhkan dari penyakit tersebut. Nah, baik, mungkin sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.